Sayang, opo koe krungu cerite atiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku ra bakal luntur tresnoku. Sing cocok ning atiku nganti rambutku putih, atimu ra bakal